mwasi suka botembe obebisi motema nanga pamba na banza kitoko balanda namonaki suka na yango kaka mariage na bebisi mbongo nanga pamba na komi komi banza mwika mama oboyinga tina na yebite na panzi sango bipai nyonso nasi na bali mwasi andako nasololaki na baboti baye nyonso bandimaki kasi bangu na babebisi lipopo mboka te potembe obebisi motema nanga pamba na banza kitoko balanda namonaki suka na yango kaka mariage na bebisi mbongo nanga pamba na komi komi banza mwika mama oboyinga tina na yebite na panzi sango bipai nyonso nasi na bali mwasi andako nasololaki na baboti bayo nyonso bandimaki kasi bangu na babebisi lipopo mboka te.